أحباب المصطفى أنك أولاه وعدك arek-arek namanya biasanya ngomong, lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Niku yo bener, tapi yo ono gak bener. Dari sisi bener, lihatlah apa yang dikatakan, meskipun yang mengatakan anak kecil, meskipun yang mengatakan wong orang genah, pokok ono manfaate, ono hikmahe, ambil. Bener, tapi di sisi lain, lihat pula siapa yang mengatakan, penting. Sehingga apa di tangan siapa bisa berfungsi beda untuk apa karena siapa. Baleni, apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa karena siapa. Tekene Mbah Yai Khalil Bangkalan, diparingne nang Mbah Yai As'ad Samsul Arifin, diutus ngaturne tengene Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Loh, niku minangka dadi simbol mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. Nek tekene Mbah Yai Khalil Bangkalan dadi Nahdlatul Ulama, nek tekenmu, nah tekene wong kene paling banter yo nggo ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Tekene Nabi Musa disebetke Laut Merah, jedet laut terbelah. Muncul jalan terbentang. Iki sing hebat ora tekene, Bro. Sing hebat iki sing duwe teken. Lho kok umpama saiki tekene Nabi Musa ana terus sing nyekeli tanganmu. Gepukno kae Suramadu kae. Pukulkan ke Selat Madura, jebret nang kowe jegura. Al kelebu wal megap-megap. Wis sing hebat dudu tekene, tapi wonge sing nyekeli teken. Maka apa di tangan siapa bisa berbeda fungsi untuk apa karena siapa. Allahumma shalli ala Muhammad. Sing nyekel teken kuwi Nabi Musa, diuncalke ning alun-alun, dadi ula gedhe, keloket. Tapi lek sing nyekel teken kuwi sampean, mbok uncalke sing keloket-keloket ulamu. Nuwun sewu. Podo-podo nembang, seje sing melantunkan tembang, nilainya bisa berbeda. Lir-lir, niku lek sing nembangke Sunan Kalijaga nganggo langgam. Lir-lir, tandure wesumi. Iso ngislamke wong sak pirang-pirang. Tapi lek sing nembangke iki grup hadro, tergantung tanggapane piro. Ketrimo rengeng-rengeng lho. Ngono tok. Ribuan manusia, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Padahal mek trimo. Ngono tok. Mampu menghipnotis jutaan manusia, padahal mek drenging. Hadirin, padang bulan padange kaya rino notok. Jutaan manusia terhipnotis, alangkah indahnya hidup ini. Andai dapat ku tatap wajahmu. Ora tak terus kaya engko didukani aku. Trimo rengeng-rengeng. Hmm. Winek Nisa Sabian larang nek cangkemmu. Aku mbok neng pasar mumeto karo kowe diarani wong gendeng kowe. Padahal padha. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane masya Allah wis muga-muga pejabat-pejabat sing rawuh iki mlebu swarga kabeh. Soalnya ibadah itu kan sesuai dengan profesi. Deh, woi, enek kiai ki ibadah yo mulang ngaji, yo zikir, wiridan, bimbing umat. Nek gubernur, wali kota, bupati, ibadah yo setempel tanda tangan. Gaya kebijakan sing bener, lungge. TNI ibadah pertahanan, menjaga keutuhan NKRI. Polisi ibadah keamanan. Loh, jangan dikira surga itu monopoli kiai, monopoli ustad. Taman aja salah, dipikir kiai ustad itu yang paling berhak mlebu swarga. Engko dhisik. Apa mana ustad kiai sing tukang ceramah iki mlebune swarga angel. Jin komandan. Ingat ketika Rasulullah di Isra Mi'raj kan diperlihatkan oleh Allah ada sekelompok manusia yang tuqradu alsinatuhum biqiradin minan nar. Lesan-lesannya itu guntingi pakai gunting dari api neraka. Habis guntingi meneh. Habis guntingi meneh. Habis ngono terus. Kanjeng Nabi nyuwun pirsa ten malaikat Jibril. Manhum ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Apa jawab malaikat Jibril? Hum khutabaul fitnah. Mereka adalah tukang-tukang pidato, tukang-tukang khutbah, tukang-tukang ceramah yang isinya menebar fitnah, menimbulkan perpecahan, neraka. Wis sing tukang ceramah. Nyun ngapunten. Dadi nek sampean ngundang kiai kon ceramah, mulih disangoni kuwi dudu uang transportasi dan bukan. Itu uang kompensasi mlebu neraka. Mangkane sing akeh. Wis diwaneni mlebu neraka kompensasine sithik yo nanggung, Bro. Lha terus nek polisi dikira ora iso mlebu swarga. Salah sampean. Justru polisi-polisi itu mlebune swarga gampang. Soalnya polisi itu seringkali mengingatkan manusia kepada Allah, menyadarkan manusia agar ingat Allah. Contohnya yang mau numpak peda motor gak nganggo helm, ketok polisi, astagfirullahaladzim, ya Allah. Biasanya misah, misuh biasanya. Begitu ketok polisi, ya Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, nyuwun selamat, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lah nek kiai kadang-kadang ceramah nerangne nggone umat sing diceramahi turu. Wong turu kon lali Gusti Allah, malah suwe mlebune swarga wong lalek teko Gusti Allah. Maaf. Polisi sekarang luar biasa. Polres jajaran Polda Jatim itu hampir 80% saya sudah pernah ngisi ngaji bersama anggota-anggota Polres. Sering saya Polres Jonegoro Lamongan Gresik itu hampir langganan. Subhanallah. Lho polisi-polisi itu saya iki do hafal Asmaul Husna, hafal sebelum ngaji itu bareng baca Asmaul Husna. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin. Apal kabeh. Ana sing nganggo lagu kaya perang. Bismillahi wa hamdihil hamdul abad. Arjuka ya adlul ighat tawazzufan mutawassilan bil ismil a'zami bal bi kulli ismin ata lillahi nasan au khabar. Habis baca Asmaul Husna, maca Yasin. Apal kabeh. Izin komandan. Anggota Polres Bojonegoro ya apal Yasin kabeh. Aku gak ngapi-ngapino Bojonegoro, memang Bojonegoro. Apal Yasin kabeh. Makane sampean Mas, nang Bojonegoro numpak sepeda motor, sampean gak eleman, pas ana razia polisi, mbok wacake ayat kursi ben aman, ra ngira mandi wong polisine apal Yasin. Wis sampean duwe, wah iki ana ijazah iki. Kanjeng Nabi arep hijrah dikepung tokoh-tokoh kafir Quraisy, al-guju kafir Quraisy kayak aman do kesirep kabeh diwacake wa ja'alna min baini aydihim satwa wa min khalfihim satwa fa ushaynahum fa hum la yubsirun. Ono razia we ra nganggo helm terus maca kuwi wa ja'alna min baini aydihim no Bojonegoro. Kuwi mek satu ayat dari surat Yasin. Nah, polisi Bojonegoro hafal Yasine kok. Ha kowe nek cidhe ya panggah prit tilang. Nah sama nek ketilang gayane rak njaluk damai to. Damai Pak, damai Pak. Damai Pak, terus ngetok ke duit. Nggih mboten? Nah, kira-kira duitmu iku karo polisi ditampani napa mboten? Heeh. Ya ditampani, polisi cerdas kok. Nek gak ditampani berarti polisine bodoh. Polisi cerdas ya duit tampani. Ning sak durunge nampani tekok dhisik ikhlas ora kowe. Ikhlas tagak, pengen aman, pengen selamat, ikhlas Pak, ikhlas Pak, ikhlas Pak. Ditampani karo polisi, duit dicekel, surat tilang ditokke, retret. Lho Pak, kok tetep ditilang Pak? Kowe kan ikhlas. Wis ikhlas gak usah rewel. Lah duite bagaimana? Duitnya masukkan kotak amal masjid. Polisi zaman no. Duit nggo tuku rokok ya polisi mbiyen. Saya ngomong masuk jelas tahu ketilang gak ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Milo. Wis setengah 11. Heh? Terus? Yuk biar adil ya, sebentar saja, enggak usah lama-lama. Nah, nanti kalau iki kan beda karo biasane pengajian umum. Iki kan pengajian ora pati umum. Loh, artinya saya nunut guru saya. Ya, kalau di forum biasanya ngono kaya sak jam setengah oke, rong jam oke, sementing cocok. Nek kaya ngene iki yo gak wani yo, kualat aku. Kualat makane para sepuh Habib pangapunten niki mboten kan konsumsine panjenengan. Kula ngomongi bekecil-bekecil sing ngono kae. Ababul Mustofa engkaulah wadah.